ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد, marilah kita berjuang melawan lapar dan haus untuk menyelesaikan materi kita. Insya Allah kita sama-sama niat karena Allah agar kita semua dapat memiliki mahabbatullah dan dapat memberikan penjelasan binaan kepada semua anak didik kita agar bisa memiliki cinta Allah, sehingga khususnya dalam menghafal Al-Quran betul-betul bisa merasakan halawah manisnya beribadah, manisnya menghafalkan Quran yang diniati dengan karena Allah dan didasari dengan cinta kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. 69. Bismillahirrahmanirrahim. Simatu ahbabillah, tanda-tandanya, ciri-cirinya beberapa kekasih Allah. Orang yang cinta dan orang yang dicintai oleh Allah. Satu, at-taqwa, memiliki ketakwaan. At-taqwa hiya, takwa itu hiya, takwa itu al-hirsus syadid, keinginan yang sangat, ala ridallah, atas keriduan Allah, ingin yang memuncak, keinginan yang sangat untuk mendapatkan ridho Allah. Wal khaufus syadid, dan takut yang sangat, min ghadabihi, dari murkanya Allah. Takut betul, ngeri betul terhadap murkanya Allah. Jangan sampai dimurkai oleh Allah. Bil musara'ati, shinnya, titiknya hilangkan. Bil Musa ro'ati, sin, bukan sin, dengan cepat-cepat. Ila ta'ati, ila ta'ati awamirihi, awamirihi, ila ta'ati awamirihi, pada mentaati perintah-perintahnya Allah. Wajibina binawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa ihsani ibadatih, dan memperbaiki ibadah kepada Allah. Dibagusi ibadahnya, kualitasnya, kehusuannya, tawaduknya. Wataharrima, dan mempersungguh terhadap apa-apa, yurdihi, yang meridokan apa-apa, hi, pada Allah. Inilah makna takwa yang sesungguhnya. Jadi ingin sekali dengan ridha Allah, takut sekali dengan murka Allah, prakteknya cepat-cepat, tidak menunda untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan, memperbaiki ibadah, dan mempersungguh terhadap sesuatu yang membuat Allah ridha. Itulah takwa. Allah Ta'ala, inna akramakum indallah iku atqakum. Sebenarnya paling mulianya kalian di sisi Allah iku atqakum, paling takwanya kamu. Innallaha alimun khabir. Paling takwa ya itu tadi yang bisa dirasakan dalam hati itu. Kalau keinginannya sedang dengan ridha Allah, takutnya dengan murka Allah. Kalau ingatnya seminggu sekali. Umpama takut enggak pakai ngeri ya, biasa dalam hati. Itu ketakwaan dalam hati ya, itu nilainya. Kita bisa menilai. Kalau yang selalu ingat, selalu kepingin, ya berarti ketakwaannya pol yang ada dalam hati. Terus dalam praktek, siapa yang paling banyak cepat-cepat terhadap perintah menjadi larangan, mencari ridhonya Allah, itulah yang paling mulia di mata Allah. Itu namanya at-taqwa. Kalau sudah begini ini, tidak pandang ilmu, enggak pandang siapa-siapa, enggak pandang tua, enggak pandang muda. Siapa yang lebih pol dalam masalah ini, dia yang lebih mulia di hadapan Allah. Allah Ta'ala, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa. Ya, barang siapa yang menetapi janjinya dan takwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai orang yang takwa, memiliki ketakwaan yang luar biasa, itu pertanda cinta Allah. Hiasannya orang yang cinta dan dicintai oleh Allah. Allah berfirman siapa Allah Ta'ala, innallaha ma'an ladina taqaw. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang ittaqaw, yang takwa mereka. Walladina hum muhsinun. Dengan ketakwaan itu Allah selalu menyertai. Menyertai itu bukan mengikuti fisiknya. Menyertai itu bisa ma'iyatun nusrah namanya. Menyertai dengan pertolongan. Ma'iyatur rahmah, menyertai dengan rahmatnya Allah. Kalau Allah tetap summastawa 'alal 'arsy, atau ma'iyatul qurbah namanya. Kebersamaan maksudnya didekati terus oleh Allah. Lebih diperhatikan. Lebih didekati dan diperhatikan. Karena bagi Allah tidak ada bedanya antara dekat dan jauh, semua dekat bagi Allah. Yang kedua at-taubah, taubat. Orang kalau cinta Allah atau dicintai oleh Allah, dia memiliki sifat namanya bertaubat. Jadi kebiasaannya dari, jadi keahliannya dia. At-taubah itu taubat, hiya taubat iku an-nadam. Menyesali ala ma-madha, atas apa-apa madha yang telah lewat, apa perbuatan dosa yang telah lewat. Menyesali, kapok getun terhadap dosa yang sudah dikerjakan. Wal azam, dan azam itu keinginan yang pasti, ala adamil, apa ini kok adawati ya, itu ada ya'udu audati, kewalik itu dalnya mestinya di belakang, ada ya'udu audan, adamil audati, atas tidak mengulangi, adamil audati, azam keinginan yang pasti, tidak ada pilihan lain, sudah memastikan ingin yang pasti terhadap tidak mau mengulangi. Wal ikhla'u 'anil dzunub, dan mencabut total, memisai sejauh mungkin, 'anil dzunubi, dari dosa-dosa yang diperbuat itu. Jadi yang ada dalam hati itu menyesal, kemudian pasti dalam hati itu tidak ingin mengulangi, dan praktek fisiknya memang dia ikhlas itu mencabut diri, menjauhkan diri dari perbuatan dosa tersebut. dalam kitab At-Taubah lil Muhasibi al-Hadis Ibn Hasan. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah ta'ala, innallaha sunnya Allah yuhibbu at-tawwabin, mencintai orang-orang yang ahli bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang ahli bersesuci, bersuci, membersihkan diri, termasuk orang haid. Sesudah haid itu mandi junub, atau ini bisa umum, orang yang bersih diri, bajunya, pakaiannya, badannya, itu dicintai oleh Allah. Makanya dalam agama ada siwak, sikat gigi. Ke masjid tidak boleh makan bawang. Banget bawang tidak boleh ke masjid karena baunya ini. Jadi Allah itu mencintai sesuatu yang bersih, yang tidak bau. Yang diambil yuhibbut tawwabin, berarti tandanya orang dicintai oleh Allah itu kalau dia ahli bertobat. An Anas radhiyallahu anhu qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu Allahu afrahu bitaubati abdih min ahadikum. Allah adapun Allah itu afrahu, lebih senang bitaubati abdih, dengan taubat hambanya. Min ahadikum, daripada salah satu kalian, komanya dibuang, sakota, yang menjumpai dia, ala ba'irihi, atas untanya, waqad adallahu, dan sungguh telah menghilangkan dia pada unta, fi ardi falatin, di bumi yang lapang, tanah lapang, padang pasir. Kalau di lengkapnya itu, lengkapnya hadis ini, barang muatannya di unta itu, perbekalannya di unta itu, makanannya di dalam unta itu, untanya hilang. Dia jauh dari mana-mana, nggak mungkin menempuh. Dia sudah putus asa, dia sudah yakin mati ya guys. Akhirnya dia tiduran, duduk, udah tiduran, udah siap mati, tahu-tahu untanya ada di dekatnya kepala, tahu-tahu ada di dia. Saking kagetnya dan saking bangganya, dia sampai kebalik memuji Allah. Gimana man? Anta abdi wa ana rabbuk. Saking bangganya, saking kagetnya, seneng itu, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Tinggal di manok kaji, Pak Kacer. Dibentai Pak Haji, takut mainan manok kacer. Kuali. Apa itu? Manok kaji, Pak Kacer. Sama dengan begitu. Saking senengnya. Jadi orang, kalau kita melanggar, kita maksiat itu, ibaratnya itu kita pergi dari Allah. Nah, kalau kita bertobat, kita kembali kepada Allah. Oleh Allah disambut dengan tangan terbuka, bahasa kita, dengan leluasa. Bangga Allah, senang berarti ini. Kalau yang justru bolak-balik tobat itu, kata Allah, hadza 'abdi haqqan. Ini adalah hambaku yang benar. Ya'lamu anna lahu rabban yaghfiruhu. Dia tahu betul, ngerti betul, sadar betul dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dia. Makanya berbuat dosa itu tidak perlu putus asa. Terus bertobat sambil menyempurnakan syarat-syarat tobat ini. Definisi tobat tadi. Yang ketiga, at-tawakkul. Itu apa? At-tawakkal, at-tawakkul. Tawakkal, ya tawakkalu tawakkulan. At-tawakkul, tawakkal itu definisinya huwa i'timadul qalbi 'alallah. Berpegangannya atau berpasrahnya, bergantungnya hati 'alallah, atas Allah. Istijlabil masalih, di dalam menarik atau mendapatkan beberapa yang baik, beberapa yang maslahat. Wa daf'il madari, roknya tasdid, wadafnya, dan di dalam menolak beberapa yang bahaya, yang mudarat. Fi umurid dunia, di dalam perkara-perkara dunia, wal akhirah, dan perkara akhirat. Jadi gondelannya api itu, iktimatnya hati, konsentrasinya hati itu hanya kepada Allah untuk mendapatkan yang maslahat atau menolak yang membahayakan, baik perkara dunia maupun akhirat. Itulah tawakul. Apakah dia diikuti dengan usaha atau tidak? Atau tidak? Ada orang mau usaha apa-apa nggak bisa. Ada di tempat tugas misalkan, udah sibuk ngajar terus, tapi rezekinya kurang. Terus tawakalnya hati itu dipolkan kepada Allah. Ngotak rezekinya. Nah gimana mau bisnis nggak punya keahlian apa-apa? Umpama punya, waktunya nggak ada. Tawakalnya polis kepada Allah. Kerjanya ya sama Allah yang ngajar itu. Insya Allah, Allah mencukupi. Yang kedua, usaha. Kalau memang punya keahlian, ada kesempatan, usaha. Silahkan apa saja. Habis itu baru hatinya ini, tawakalnya dipolkan kepada Allah. Allah Ta'ala, fa'idha azamta atawakkal ala Allah. Maka ketika telah menetapkan, berazam kamu Muhammad, merencanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, fatawakkal ala Allah. Tawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita merasa cinta Allah atau ingin pasti dicintai oleh Allah, harus memiliki sifat tawakkul. Kadang kita begini dalam keseharian, ketika ini tidak menjadi akidah, tidak menjadi kebiasaan, itu lupa sama Allah. Yang kerja nyurung bakso, ya wis kelingan bakso netok yang ada di benaknya ini, pokoknya saya 2 kilo, 3 kilo, nanti ada orang lewat beli, saya dapat uang. Nggak ingat sama Allah sama sekali. Karena keyakinan akidah dalam bab tawakal lemah. Nah, kalau yang ada, dia mulai bikin baksonya itu, mulai giling apa? Giling dagingnya ke pasar, sudah ingat sama Allah, ya Allah, barakailah usaha saya, ya Allah. Saya pasrah kepadamu, ya Allah. Ridhoilah saya. Sudah begitu hatinya udah bicara terus sambil nyurung gini ya. Bicara terus hati ini. Karena ada rasa tawakalnya itu kepada Allah. Ani bin Abbasin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah bersabda, siapa nabi yadkhulu masuk al-jannah, ke dalam surga, min ummati, dari umatku, sapa sab'una alfan, 70 ribu, bighairi hisabin, dengan tanpa hisaban, langsung masuk surga. Mereka yaitu alladzina, orang-orang, la yastarqun, yang tidak minta disuwuk mereka. Walaya tatayarun, dan tidak apa, burung-burungan mereka. Tidak meramalkan nasibnya atau menentukan aktivitasnya dengan melihat geraknya burung zaman dulu. Mau keluar rumah, kalau melihat burung terbang ke kanan, dia jalan. Wah ini barokah ini. Kalau terbang ke kiri, wah ini gak barokah, ini gak jadi jalan. Kalau sekarang bukan burung apa saja, namanya as-su'mu at-tasya'um itu. Melihat orang pincang, wah gak jadi ini, nanti saya tabrakan aku, saya pincang aku. Itu namanya at-tasya'um. Nah, itu tidak, itu berbau takhayul atau bisa mencapai syirik. Bisa mencapai syirik. Nah bagaimana mereka ciri-cirinya? Wa'ala rabbihim yatawakkalu. Mereka betul-betul kepada Tuhan mereka yang tawakkaluna, pasrah mereka. Ini salah satu polnya tawakal kepada Allah. Di samping tadi, innallaha yuhibbul mutawakkilin, besok bisa masuk surga dengan tanpa hijaban. Yang keempat, al-ihsan. orang dicintai Allah, cinta kepada Allah itu memiliki sifat ihsan. Yang pertama, al-ihsanu ma'al khaliqil ma'bud wa huwal muraqabah. Ihsan bersama pencipta Allah yang mencipta, al-ma'bud yang disembah. Wa huwa prakteknya ihsan itu al-muraqabah. Al-muraqabah itu niti-niti. Hati kita itu merasa selalu mengingat Allah. Merasa melihat atau dilihat, namanya muraqabah. Kalau di Arab sana CCTV itu loh, itu namanya muraqabah. Kan nyoroti terus. Nah, kalau muraqabah kita kepada Allah itu, hati ini seakan-akan melihat Allah, dekat dengan Allah, atau merasa dilihat oleh Allah selalu. Namanya CCTV kan selalu, nggak pernah diam. Dia merekrut terus, menyuting terus, nyorot terus. Itu ihsan. Allah Ta'ala firman, siapa Allah Ta'ala? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah baik kalian, innallaha yuhibbul muhsinin. Cinta kepada orang-orang yang melak berbuat ihsan. Nabi Hurairah, kala Abu Hurairah, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku barizan keluar yauman suatu hari dinasi kepada manusia. Fatahu, maka datang pada Nabi siapa Jibrilu, malaikat Jibril. Faqala malaikat Jibril. Ini pertanyaan terakhir. Mal ihsan? Apakah ihsan? Ihsan kepada Allah maksudnya. Allah berkata kepada malaikat Jibril, anta budallah. Allah bersabda Nabi, anta budallah, menyembah kamu Allah kepada Allah. Allah kepada Allah. Ka'annaka, seakan-akan kamu ikut tarahu, melihat kamu pada Allah. Fa'ilam takun tarahu, maka jika tidak ada kamu, tidak mungkin, tidak bisa merasakan, tidak bisa meraqabah, tidak bisa menghayati, tarahu, melihat kamu kepada Allah, tidak bisa meyakini itu, fa'innahu, maka sungguhnya Allah itu yaraka, melihat siapa Allah padamu. Selalu merasa diawasi aja oleh Allah. Nah, kalau kita ambil perbandingan, ketika maling, ya, maling itu kan orang melanggar. Ada CCTV yang aktif, pasti dia nggak berani. Karena dia konangan tangkap polisi di penjara atau konangan orang banyak gebuki. Nah, tingkat ihsan kita itu kalau mencapai gambaran seperti itu, ya itulah ihsan yang sesungguhnya sempurna. Jadi ketika kita tidak ada orang melihat contohnya, terus kita berhenti tidak berbuat pelanggaran karena merasa dilihat Allah, itulah ihsan. Itulah ihsan. Enggak usah susah-susah, contohnya sampai pegang HP, kita pegang HP dalam kamar. Terus ada tontonan yang enggak benar. Ada gambar promosi film atau apa yang enggak benar, langsung sampean pindah. Stres karena merasa dilihat oleh Allah. Itulah ihsan. Tapi kalau tiap malam masih begitu, berarti belum memiliki ihsan. Atau ihsannya masih 0% sekian. Allahu Akbar, masih banyak yang harus kita perbaiki dalam hidup ini, saudara. Ini namanya akidah, ini namanya keyakinan. Disitulah Allah mengangkat derajat kita karena kita memiliki hal itu yang memerlukan apa namanya keteguhan dan kesabaran yang kokoh dan mencari ridho Allah. Kalau perlu itu sambil doa, saudara, ya Allah kuatkan saya lah. Sebenarnya saya ini nggak pakai kuat ini kayak begini. Kalau sudah ada begini, saya nggak kuat nih, tangan ini mau buka aja. Ya Allah, kuatkan saya, ya Allah. Kalau perlu, HP-nya dibanting, di kasur tapi. Banting panah rusak. Ditutup, matikan. Itu baru tahu namanya itu ihsan. Nah, kalau kita berhasil, saudara diri kita, anak-anak kita, anak didik kita, insya Allah hafalannya kuat. Maksudnya, karomahnya nanti muncul. Di jamaah ini akan muncul orang-orang yang hebat. Yang membuat tidak hebat itu, saudara, karena hatinya belum terbangun. Hati kita itu masih belum termanage. Akidah-akidah yang perlu diperbaiki itu belum tersentuh. Belum tersentuh seperti hal seperti ini. Mudah-mudahan Allah paling kekuatan iman, paling kesungguhan bisa memiliki hal ini. Kemudian berikutnya, al-ihsan ma'al makhluk. Berbuat baik bersama makhluk, kepada makhluk. Allah Ta'ala, inna allaha ya'mur bil adil wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintah siapa Allah dengan berbuat adil. Wal ihsan dan berbuat baik. Ini ayat ini umum sifatnya. Ihsan kepada makhluk. Makhluk itu ada kalanya manusia, ada kalanya jin, ada kalanya hewan, ada kalanya tumbuhan. Ihsan gak pernah ifsad. Kebalikan ihsan itu ifsad. Tidak berbuat kerusakan. Wa ita'il qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar, dan mendatangkan haknya kerabat. Wa yanha, dan melarang siapa Allah anil fahsya', dari kejelekan yang besar, yang keji. Wal munkar, dan kemungkaran. Wal baghi, dan lacut, durhaka, aniaya. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah nasihat kepada kalian agar kalian mau mengambil peringatan. Qala Ta'ala, fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah anhum dari mereka. Maafkanlah anhum dari mereka. Wasfah, dan berpalinglah. Maksudnya maafkanlah dengan tindakan. Karena innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang yang berbuat baik. Mana perbuatan baik di sini? Ini contohnya. Memaafkan orang, berpaling, tidak bertindak ngasari orang, memaafkan, itu ihsan namanya. Memaafkan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Lawuh wis disiapke dieman-eman untuk buka. Lah kok dicolong karo kucing? Wah, golek pentungan, kucingnya dipentungi. Jadi tidak termasuk ihsan. Ihsan itu fa'fu'an hum wasfah. Dimaafkan ya cing. Tak maafkan kamu. Aja dibaleni nabi. Aja dibaleni. Nah, kucing itu juga harus di sunnahnya begitu, diramut. Ada orang wanita masuk neraka gara-gara menangannya ngikat kucing. Nah, itu menunjukkan kebalikannya, mafhumnya, mukhalafahnya. Mana tersilap berbuat baik kepada kucing pun juga ada nilai pahalanya. Baik. Allah Ta'ala, alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghayz wal-'afina 'an-nas. Orang-orang yang menginfakkan mereka dalam keadaan sarak, senang, gampang, sukih, berderak keadaan melarat, walaupun keadaan enggak punya tetap usaha bisa sedekah, bisa melaksanakan kewajiban. Dan orang-orang yang menyimpan, menahan, kadzimin, al-ghaidha pada marah, al-'afin, dan orang-orang yang memaafkan, aninnas, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Mana perbuatan baiknya? Jadi ayat sebelumnya, di kalimat sebelumnya itu namanya perbuatan baik. Ihsan ilal makhluk. Berbuat baik kepada makhluk. Kalau ngerti begini, saudara, enggak berani kita mau nganiaya apa saja, masuk ke jeting, bikin gayungnya ceblok di jarno. Nanti jatuhkan barang keras di dalam WC. Itu enggak ihsan, itu ifsad. Enggak berani kalau kita sudah tahu menghayati. Ngani ngoyo itu boleh enggak kepada orang yang tidak beriman? Tidak boleh. Ittaqu da'watal maghlum walau kana kafiran. Bikin kerusakan, mencoret-coret temboknya orang, itu enggak ihsan, itu ifsad. Jadi hal-hal yang sekecil-kecil itu enggak berani berbuat. Nah, kalau orang cinta Allah, mesti dia mengejar ihsan itu. Berbuat baik kepada siapapun. Baik. Yang kelima, al-adlu, adil. Memiliki sifat, orang yang dicintai Allah memiliki sifat adil. Al-adlu, yang namanya adil, ikuwat usyai'i. Meletakkan sesuatu, maudi'ahu, pada tempatnya sesuatu. Dalam bahasa Arab, adil itu begitu. Wa ada'ul huquqa, mendatangkan hak-hak kamilatan dengan sempurna. mengerjakan atau mendatangkan hak-haknya orang lain yang menjadi kewajibannya dengan sempurna. Haknya istri, haknya anak, haknya istri pertama, haknya istri kedua, haknya ru'yah, haknya siapa, siapa yang berhak itu. Kalau kita menjadi orang yang berkewajiban melaksanakan hak itu, semua tidak ada yang dilekasi, semua dilaksanakan. Itu namanya adil. Walaupun adil itu tidak harus sama, tidak selalu harus sama. Itu adil. Tapi haknya orang lain yang menjadi kewajibannya terlaksana. Tidak ada yang dipilih-pilih, enggak ada. Itu namanya adil. Riyadun Nadhirah Bissa'di. Nama kitab. Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli. Tadi sudah Allah memerintahkan keadilan. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang adil, indallahi di sisi Allah, iku ala manabira, atas beberapa mimbar, min nurin, dari cahaya yang bersinar terang. An yaminir rahman, di sebelah kanannya Allah yang Maha Pengasih Azza wa Jalla. Wa kilta yadaihi yaminun, dan kedua tangan Allah itu yaminun, kanan. Ini lugawi, saudara, ya. Coba ingat di surat Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, apa maknanya? Qala tilihadu yadullahi maglulah gullat aidihim wali'inu bimakalu, bal yadahu, dua tangan Allah mabsutatan. Itu yang berlaku. Kalau ini bahasa, karena tangan kiri itu ada sedikit perkataan, tangan kiri itu, istilah tangan kiri itu ada sedikit apa namanya, aib. Makanya orang apa-apa harus tangan kanan, ya. Karena tangan kiri itu untuk yang kotor-kotor. Jadi katakan dua tangan Allah itu kanan, maksudnya mulia, sangat mulia. Ayat Quran itu yang menjadi tumpuan pertama, tangan Allah. Bal yadahu, dua tangan Allah. Dan maksud kedua tangan Allah ini sesuatu yang mulia, tidak ada celah jelek sedikit pun. Alladzina, rupanya orang yang adil, alladzina, orang-orang ya'diluna, yang adil mereka, fi hukmihim, di dalam hukum mereka. Kalau menghukumi itu adil. Tidak ada pilih kasih. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha, kata Nabi. Kalau Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Saya sendiri yang potong tangannya, kata Nabi. Itu hukum. Jadi kalau hukum itu enggak ada aplikasi. Yang paling kereng itu kan Khalifah Umar. Sudah banyak sama mendapatkan cerita, termasuk anaknya Abdurrahman beberapa daerah yang lalu, ya. Dia punya unta paling gemuk sendiri. Di antara untanya orang-orang itu, kok paling gemuk ini? Ditanya, unta siapa ini Abdullah bin Umar? Panggil, Abdullah, ishada, apa ini? Kenapa ini kok asman min ghairiha? Lebih apa? Gemuk daripada yang lain. Katanya Abdullah, saya seperti yang lain. Saya juga ngembala di tempat yang sudah disiapkan. Iya, tapi penjaganya di situ bilang ini untanya anaknya Amirul Mukminin. Pasti diistimewakan ini. Buktinya ini lebih gemuk ini. Nah, itu. Ini mubalik tugasan yang di kelompok sini kok gemuk ini, yang sini kok kurus ini. Nah. Kalau imamnya adil mesti diteliti itu. Kenapa kok gemuk, kenapa kok kurus ini? Enggak dibiarkan saja. Ya nanti wah ini gini. Kurunnya pancen pawaan itu, jadi mangane wakah nih kan. Jadi untem-tem. Nah itu berarti gak masalah. Tapi kalau gemuknya karena memang berbeda jauh, nah itu perlu ada keadilan itu. Wahliyum, dan keluarga mereka. Dan keluarga mereka. Adil kepada keluarganya, anaknya, istrinya. Hati-hati. Yang wayuh-wayuh itu, perhatikan supaya adil. Tapi adil itu tidak harus sama. Tidak harus sama. Yang penting ada namanya keislahan dan lain-lain. Wama dan apa-apa walu, yang mengatur mereka, ru'yah, pada ru'yah. Nah, itu orang yang dicintai Allah itu orang yang punya keadilan. Baik, yang keenam al-jihad, membela agama Allah. Apa makna jihad itu? Jangan selalu jihad dimaknai perang. Tidak harus perang makna jihad itu. Al-jihadu huwa, jihad itu huwa bazlul wus'i. Mendarmakan kemampuan, keluasan. Bazl itu memberikan banyak, mendarmakan. Wus'i, keluasan, kemampuan yang dimiliki. Fi husulima, di dalam menghasilkan apa-apa. Yuhibbuhu, yang mencintai pada ma, siapa Allah Allah. Rupanya minal iman, dari keimanan. Wal amali salih, dan amal soleh. Mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk mewujudkan yang dicintai oleh Allah. Iman, tingginya iman, naiknya keiman, perjuangkan dari bagaimana supaya iman saya tinggi. Amal soleh juga begitu, diperjuangkan. Pokoknya punya kemampuan apa, dikerahkan itu, meningkatkan itu. Wa min daf'ima, dan dari menolak apa-apa, yubghiduhu, yang membenci pada ma, siapa Allah. Rupanya minal kufri, dari kekufuran. Wal fusuki, fasik. Wal isyan, penentangan. Penentangan, kemaksiatan. Ada kalanya ini melawannya harus dengan pedang, namanya perang. Ada kalanya dengan uang, ada kalanya dengan kekuasaan. Silakan. Pokoknya semua kemampuan yang ada untuk menolak kekufuran, menolak kefasikan, menolak kemaksiatan. Itu namanya jihad, berjuang. Di dalam kitab Ubudiyah Ibn Taymiyyah. Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan kaannahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berperang dalam jalan Allah dengan berbaris-baris. Maksudnya berperang membela agama Allah. Menunjukkan pembelaan itu dicintai oleh Allah. Anabillah qala Abdullah sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal? Manakah beberapa amal iku ahabbu ilallah, yang lebih dicintai kepada Allah? Qala, bersabda Nabi, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Untuk berkata aku, summa ayyun, kemudian apakah? Qala Nabi, summa birrul walidain, kemudian berbuat baik pada dua orang tua. Kultu berkata aku, summa ayyun, wala nabi, summal jihadu fisabilillah, kemudian membela. Bukan Nabi bersabda summal kitalu fisabilillah. Kalau kitalu perang tak itu, tapi kalau jihad itu mencakup semuanya. Berjuang, mengerahkan kemampuan untuk meninggikan ketaatannya, keimanannya, amal solehnya, untuk menolak kekufuran, namanya pembelaan. Allah berkata siapa Abdullah, haddatsani, cerita siapa Nabi padaku bihinna, dengan beberapa kalimat itu. Walau istajabtu, dan seandainya minta tambah aku pada Nabi, lazadani, maka ini saya menambah siapa Nabi ini padaku. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillah, maka akan mendatangkan siapa Allah, biqaumin, dengan kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, mencintai siapa Allah pada mereka, dan mencintai mereka pada Allah. Apa tandanya? Ini tandanya, satu, kalau mereka dicintai, mencintai, adillatin alal mu'minin, andab asor, tidak sombong kepada orang-orang iman. Ta'izzatin alal kafirin, mulia al kafirin, mengalahkan orang-orang kafir. Tidak jatuh di depan orang kafir, mulia, dia bisa mengalahkan orang kafir dari sisi apapun. Berikutnya, yujahiduna fi sabilillah, membela mereka, memperjuangkan mereka dalam sabilillah. Terus, wala yakhafuna laumata la'im, mereka tidak takut pada celaannya orang yang mencela. Dalikan, demikian itu, yang memiliki sifat seperti itu, iku fadlullah, keutamaan Allah. Yutihi memberikan siapa Allah? Ibadah keutamaan man pada orang yasya'u, yang menghendaki siapa Allah. Tidak semua orang dikasih. Hanya orang-orang yang pilihan aja yang dikehendaki. Wallahu a'lam amin. Alhamdulillah. Kita beberapa tanda ini ya berarti ya kita harus berusaha memiliki sifat-sifat ini. Kita ambil yang paling pokok dalam kehidupan. Yang harus ada pada diri kita. Karena sangat, sangat menentukan mahabbatullah di situ. Pengaruhnya besar terhadap mahabbatullah. Cintanya Allah atau cintanya kita kepada Allah. Dan al-umur allati yubwiduhallahu. Beberapa perkara, kelakuan. Allati yang yubwiduha, marah, murka. Pada umur siapa Allah, Allah. Yang dimurkai lah Allah. Al-mar'u, seseorang, iku yabta'idu, akan menjauh dia anil umur dari beberapa perkara allati yang yubghiduha, marah benci pada perkara siapa mahbubuhu, kekasihnya. Ini maksudnya kenyataan hidup itu seseorang itu pasti menjauhi sesuatu yang tidak disenangi oleh kekasihnya. Kalau mahbub kita Allah, berarti kita akan meninggalkan ciri-cirinya orang yang dicintai Allah, meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apa itu? Satu, al-kibru. Apa al-kibru? Bahasa kita sombong ya, al-kibru. Al-kibru huwa al-imtina an qabulil haqqi. Mencegah dari menerima kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran. Kalau cah cilik ayo ngomong, ah mau balik anyar lagi tugas ayo. Oh umurmu piro, ngiling aku. Nah, itu namanya kibir, sombong. Terus wa idharul i'jab bin nafsi. Dan menampakkan ujub. Ujub itu apa ya? Heran. Yang melampaui batas bin nafsi dengan dirinya heran kepada diri sendiri, ngepolkan diri sendiri, merasa pol terhadap dirinya sendiri, disuratin dengan suatu bentuk taj'alu yang menjadikan apa bentuk ijab, maksudnya bentuk ijab, bentuk ujub, merasa pol yang menjadikan ala insan pada manusia. Yahtakiru, menganggap remeh dia al-akharin, pada orang-orang lain. Wayanalu, dan memperoleh dia, maksudnya mencela, nyandak-nyandak, cara-cara yanalu, nyandak-nyandak, pokok nyandak. Mindawatihim, dari fisik-fisik zat-zat mereka manusia. Ngelok tehis, urut tehis, sikilmu jeber kaya ngono, tanganmu apa selambemu wis kenen kabeh iku. Jadi orang sombong itu dia itu merasa pol sendiri, ijab bin nafsi, ujub kepada dirinya. Tingkat ujubnya itu sampai dia meremehkan manusia lain, dan dia suka mencela, nyandak-nyandak ke zatnya orang lain, ke fisiknya orang lain. Oh panjane anake tukang becak misalnya, terus mana kemana-mana, itu praktek sombong itu seperti itu. Allah Ta'ala la jarama, tidak boleh tidak, annallaha ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun, mengetahui apa-apa yang mereka samarkan dan apa-apa yang mereka tampakkan. Innallaha la yuhibbul mustadbirin, Allah tidak senang, tidak cinta kepada orang yang sombong. Kalau orang merasa cinta Allah atau ingin dicintai oleh Allah, tidak harus menghilangkan kibir, rasa kesombongan terus hilang. Kalau bahasa kita bahmanan, jadi orang yang bahmanan hampir hilang ya, bahasa bahmanan ya hampir hilang apa masih? Alhamdulillah kalau masih. Dulu menjadi satu tanda bagi kita di jamaah itu memang kiber itu enggak diperbolehkan. Jadi wong sing mbah manan to, ojo ngustur. Ingat ngustur. Ngustur di luar enggak ada enggak bahasa ngustur? Enggak ada ya. Itu ada ceritanya di Kediri, orang yang sombong kan. Dari kustur kan, dari ngustur. Allah Ta'ala, wala tusair khaddaka linnas, wala tamsi fil ardi maraha. Wala tusair khaddaka linnas, jangan memalingkan kamu pada pipimu, linnasi kepada manusia. Jangan senang melengos-melengosi orang, melengos dan orang. Wala tamsi fil ardi maraha. Jangan berjalan kamu di bumi marahan, dengan sombong, congkak. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin, Allah tidak cinta kepada orang yang sombong lagi congkak. Fakhur, congkak. An Abdillah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bersabda Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa man orang karena ada dia di qalbihi, di dalam hatinya, apa misqalu dzarratin, seberat apa dzarratin, semut aswarun namli min kibrin, dari kesombongan yang apa, yang menolak kebenaran. Ini ada dua pengertiannya. Kalau kibernya itu menolak seluruh kebenaran atau hal-hal yang mengeluarkan dia dari keimanan, berarti tidak masuk surga sama sekali. Kayak Abu Jahal tadi malam kan, kapan saya nerangin Abu Jahal? Oh, kemarin asrama yang innahum la yukadzibunaka walakinadh-dhalimina biayatillah yajhadun. Abu Jahal itu mendengarkan Quran dan dia yakin Quran itu dari Allah. Apa yang membuat dia enggak iman? Kibir, sombong. Katanya golongannya Muhammad terkenal, dulu bersaing dengan golongan saya. Tapi ketika Bani Abdi Manaf, golongan Muhammad, mengatakan ada Nabi, saya enggak bisa nyaingi. Demi Allah selamanya saya enggak akan percaya kepada Muhammad. Soalnya kalah saingan. Itu tok alasan Abu Jahal. Karena kibir. Kalau kibirnya pada tingkat itu, berarti layat khulul jannah ini tidak masuk surga sama sekali. Pada tingkat. Tapi kalau kibirnya tidak sampai ke tingkat itu, maksudnya tidak bisa langsung masuk surga. Sudah ada ancaman neraka, berat diberi, berat. Al-farahu, yang kedua al-farah. Bunga-bunga lacut. Senang yang melampaui batas sampai melanggar. Al-farah, farah itu adalah lazzatun, perasaan lezat, perasaan senang. Fil qalbi, di dalam hati. Bi idrakil mahbub, sebab menjumpai yang dicintai, yang disenangi. Berjumpa dengan yang disenangi. Wa nailil mustaha, dan mendapatkan yang diingini. Yang diingini, yang dikepincuti. Fayatawalladu, maka melahirkan, membuahkan apa lazzah itu, rasa senang itu, min idrakihi, karena menjumpainya orang pada mahbub dan mustaha itu, opo halatun fayatawalladu, maka terlahir, ya mana ini, terlahir, muncul, terlahir. Ini idraki, dari menjumpai mahbub dan mustaha atau mustaha, opo halatun, keadaan sama yang dinamai, disebutkan, diarani, apa keadaan itu? Al-farah was-surur, senang dan senang. Al-farah itu kesenangan, rasa senang, lazzah dalam hati, karena yang disenangi dia dapat, yang diingini dia dapat. Lalu kesenangan itu timbul, awalnya senang itu timbul, namanya farah dan surur. Arah itu kelihatan bahagia. Nah, surur itu kelihatan wajahnya berbinar-binar. Nah, itu namanya al-farah. Madarikus salikin limil qayyim. Wal-farahul manhi, dan kesenangan yang dilarang, apa anhu dari farah, dilarang oleh Allah, oleh Rasul, iku huwa farah alladhi yang yu'addi, mendatangkan ilal batar, pada kesombongan. Hina tusibuhun ni'amu, ketika menimpa pada orang opoan ni'amu, akhirnya fathah, beberapa nikmat, wal khairatu, dan beberapa kebaikan. Tidak semua farah jelek. Kul bifadrillah wa birahmatihi wa bidzalika fal farah. Jelek apa baik itu? Baik itu. Senang hatinya karena dapatkan iman, dapatkan kefadolan. Itu boleh, itu praktek dari bersyukur. Nah, farah yang dilarang apa? Farah yang menimbulkan kesombongan. Menimbulkan kesombongan ketika mendapatkan nikmat dan kebaikan. Mendapatkan harta banyak, senang, akhirnya terus berkembang menjadi kesombongan. Merasa pol sendiri. Nah, itu namanya farah. Orang dicintai Allah tidak mau memiliki sifat seperti itu. Kala berfirman sama Allah, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Wa atainahu minal kunuzi. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin. Jelas ya? Sebenarnya Qarun itu adalah termasuk kaumnya Musa. Dia lacut kepada mereka. Durhaka kepada kaum, menganiaya, sombong. Wa atainahu minal kunuz, dan kami memberi dia dari simpanan-simpanan harta, yaitu ma inna mafatihahu, sesuatu, apa-apa harta yang kunci-kuncinya harta itu, latanu'u bil usbah, ini saya memberatkan pada golongan ulil kuah yang punya kekuatan. Jadi dipikul orang banyak itu mengkek-mengkek, enggak kuat. Kuncinya tok itu. Ilqala lahu qawmuh, ketika berkata pada dia kaumnya, dinasihati la tafrah, jangan bungah-bungah lacut kamu. Jangan bersenang-senang yang kelewat batas, melanggar, sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Kita ambil ini. Allah tidak cinta kepada orang yang farihin, yang bungah-bungah lacut ini. Allah Ta'ala zalikum, demikian itu siksa, bima kuntum tafrahun fil ard, siksa neraka itu sebab apa-apa yang telah ada kalian itu tafrahun, bersenang-senang, langgar kalian fil ardi bunyi waril haqi, dengan tidak benar. Itu taubih dari Allah kepada orang masuk neraka, penyebabnya karena kamu di dunia dulu farah. Allah Ta'ala, Allahu yabasyukur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah yang membentangkan rizki kepada yang dikehendaki dan mengira-ngira rizki. Wa farihu bil hayati dunya. Perhatikan ini sifatnya orang kafir. Dan bersenang-senang mereka yang melampaui batas bil hayati dunya, dengan kehidupan dunia. Hati-hati kalau sampean meringati hari kemerdekaan, hari tahun baru, joget-joget, teriak-teriak, atau apa saja yang diperingati. Itu masuk farah namanya. Bersenang-senang yang melampaui batas, melanggar. Itu masuk golongannya farah. Itu bisa sewaktu-waktu Allah mendatangkan siksa. Wa farihu bil hayati dunya, mereka yafrah, bersenang-senang yang melampaui batas dengan kehidupan dunia. Padahal wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Tidak ada kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali kesenangan yang sementara. Baik. Hanya bahagia yang diikuti dengan pelanggaran itu bukan sifatnya orang yang cinta kepada Allah atau dicintai oleh Allah, bukan. 3, al-israf, melampaui batas israf. Al-israf huwa, israf itu adalah, huwa israf iku mujawazatu haddil i'tidal, melewati batas sedang, sedang-sedang. Fit'am dalam makanan, wasyarab dan minuman, wal-libas dan pakaian, wasakani dan tempat, wasakani, sakanan dan tempat, wa nahwi dzalik dan semisal itu, minal gharaizi, ya, minal gharaizi, dari beberapa perasaan, al-kamina yang tersimpan, finnafsi, finnafsi di dalam diri, al-basyariyati manusia, dalam diri manusia, melewati batas sedang, sedang-sedang itu yang dibutuhkan, sedang, apa bahasa lainnya, sederhana, ya, bisa mana sederhana, sedang, cukup, baik dalam makanan, misalkan makan yang harga 10.000 sudah ada, wujud makanannya sama, beli yang 50.000 padahal sama, ada, namanya israf, tazir, ya, syarab minuman. Israf itu ada kalanya harganya, ada kalanya jumlahnya. Jumlahnya. Cukup satu piring, belinya 20 piring. Namanya israf. Cukup satu baju, belinya 5. Israf. Allah tidak senang. Itu berupa tindakan atau yang ada di dalam hati. Itu kan sifat. Kalau dalam hati ini, wa nahwi dzalika minal gharaiz al-kaminah, perasaan yang tersimpan di dalam hati manusia. Apa saja? Bukan hanya kepada makanan, minuman, pakaian, tempat, tapi yang ada dalam hati orang yang tamak lah bahasanya. Ingin sesuatu yang melampaui batas itu namanya perasaan israf. Itu Allah enggak senang. Allah tidak senang kepada perasaan atau sifat israf itu, enggak. Israf itu berarti ya tamak bahasa lain, tidak pernah puas, enggak pernah puas ini. Allah Ta'ala, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid, ambillah hiasan kamu di sisi tiap masjid. Kalau kamu ke masjid, berhiaslah. Ini maknanya banyak dalam mangkulan atau dalam penerapan, termasuk pakaian, pakaian yang menutup aurat, pakaian yang pantas, libasut takwa, baju takwa, baju yang kesannya itu menunjukkan agamis, menunjukkan orang mau ibadah, bukan orang mau jogetan. Ke masjid pakai kaos gambarnya yang apa itu, ada gitarnya, ada rambutnya yang rocker. Ini bukan libasut takwa, ini bukan zinatakum. Ini perintah loh dari Allah. Kalau kamu ke masjid, pakai pakaian yang rapi, yang bagus, yang pantas untuk ibadah. Untuk ibadah. Makanya Nabi ketika pakai pakaian bercorak saja, bergambar, oleh Nabi suruh mengembalikan. Al-hadni ala muhada. Saya terganggu dengan gambarnya pakaian ini. Jadi itu contoh. Zinatakum. Wakulu wasrobu wala tusrihu. Makanlah, minumlah, jangan israf, jangan melampaui batas. Soalnya apa? Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak cinta kepada orang-orang israf. Ana amri musyajin Nabi yang cantik, kalau cantik, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu wasrobu wa tasaddaqu wal basu. Makanlah kalian dan minumlah kalian dan sedekahlah, ya, coba. Sedekah ini mewakili amal ibadah yang lain. Bersedekahlah kalian, berbuat yang baik. Walbasu dan makanlah kalian, malam yukhalidhu israfun. Selagi tidak mencampuri pada semua tadi makan minum dan apa israfun israf, pokoknya jangan kecampuran israf au makhilatun atau sombong congkak. Jangan israf, jangan congkak. Jadi kalau dilarang oleh Nabi itu sesuatu yang dibenci oleh Nabi, dibenci oleh Allah. Yang keempat, adzulmu, menganiaya. Jangan suka menganiaya. Menganiaya itu adalah dibenci oleh Allah. Adzulmu, penganiayaan itu mujawazatul haddi, melewati batas. Wata'addi, dan menganiaya alal khalqi, atas makhluk kelewat batas dan ta'addi itu yang menyakiti, ngani ngoyo kepada makhluk ini semua ada, manusia, jin. Loh, bagaimana jin dianiaya? Jin biasanya kan ngani ngoyo loh. Bagaimana kita bisa nganiaya jin? Contohnya apa? Tulang diintekno. Hati-hati lah, jare jin, iku jatahku aku wis keluwen awakmu iki gitu. Seneng yang senengane tulang ya lah. Hati-hati. Oh, nanti. Wal basu ya. Ini udah sliver-sliver keluwen apa piye? Wal basu, memakailah. Tadi mana makanan yang depan yang kulu wal basu. Ya. Apa tadi? Ngani-ngani jin tadi apa ya? Tulang di presto sampai anu dintekno. Bisa lah itu. Makanya mau tawarik sama tulang dan dikuaan. Itu katanya itu panganannya dulurmu itu. Ta'amu ikhwanikum. Itu nak jin keluen bisa ngamuk lah. Pangananmu bontekno lah. Ini kata ikhwan tapi tenanan lah saudara. Atau hal-hal lain. Tapi ada yang apa namanya, kalau tempatnya jin itu kan bukan di rumah. Bukan di rumah orang. Kadang-kadang orang kejinan itu bilang, jinnya ngomong, "Aku enggak, aku diusir, aku enggak, aku dinggoni." Enggak, itu enggak. Tempatnya jin itu di mana, kata Nabi? Di rumah-rumah kosong, di tempat-tempat yang apa itu, di semak belukar, di gua-gua, kata Nabi kan gitu. Mungkin kalau teman-teman seperti itu ya lapo kita nenggoni-nggoni jin ya sengalihain. Makanya apa namanya, seperti dulu ceritanya Rajin Rasan itu di beberapa tempat diomongi jin itu. Ya gak tahu apa beliau diliatin jin atau menajin, ayo ndang ngalih. Disiapnya truk. Ya, truk lu saudara jana iki ndang numpak. Ya itu truknya bunyi sama trokat ini dihapii karena pohonnya yang ditempati itu mau dirubuhkan, mau dibikin bangunan. Ya sih api diomongi kenan, kalau memang kalian bisa ngelihat ya diomongi aja, orang itu juga makhluk Allah. Di mana dalil ngomongi jin itu? Yang ketika kata Nabi, kalau ada ular di dalam rumah jangan kamu langsung perangi, tapi diomongi, ya boleh manggon sehari dua hari, habis itu ngalio ya, karena itu kadang-kadang jin. Jadi jin ini isok diomongi. Tapi sampean jangan gampang percaya orang bilang, wah itu omah itu ikoni jin ini. Kadang-kadang jin itu ngapusi, kadang-kadang. Dan kok malah ke jin-jin ini? Ojo ngani ngoyo makhluk Gusti Allah apa saja. Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala, wa jaza'u sayyiatin sayyiatun mithluha, balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang semisalnya. Kisos, faman afa wa aslah, barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, fajruh, maka pahalanya dia ala Allah, atas Allah. Kalau tidak mengkisos, memaafkan, itu pol pahalanya insyaAllah. Innahu la yuhibbul zalimin, Allah tidak senang kepada orang-orang yang zalim, nganiaya orang, ngelei wong, menjelekkan orang, menjeleki orang lain, itu Allah enggak senang. Karena itu termasuk zalim. Aqsamud dulmi, satu asyirku billah, macam-macam penganiayaan, satu asyirku billah, syirik kepada Allah. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, ketika berkata siapa Luqman pada anak laki-lakinya, wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman menasehati anaknya, ya bunai, hai anakku, ini contoh dalam Quran bahwa orang tua itu harus, orang tua yang baik itu harus ngurusi anaknya, mendidik anaknya, bukan hanya dititipkan pembina, bukan. Tapi sampean sabar sebagai pembina, kalau dititipi ya sabar. Orang tuanya juga diingatkan, Pak, sampean juga punya kewajiban. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah. Jangan menyekutukan kamu billahi dengan Allah. Jangan menyamakan Allah dengan yang lain, baik zatnya, baik perbuatannya, baik sifat-sifatnya. Inna syirka, sungguhnya syirik, ikula zulmun, niscaya penganiayaan azimun, yang besar. Penganiayaan yang besar kepada Allah. Tapi Allah tidak teraniaya, cuman bahasa saja. Kalau orang menganiaya juragannya, misalkan ya, menganiaya itu prakteknya disuruh kerja di tempatnya juragan, sudah digaji, dicukupi, malah juga kerja di tempat lain yang di sini malah ditinggalkan misalkan, atau jadi berkurang. Ini termasuk kan nganingoyo juragan. Sama, kita diciptakan oleh Allah, diberikan nikmat banyak oleh Allah, disuruh nyembah kepada Allah, ternyata diduakan. Ini ibaratnya penganiayaan kepada Allah. Ini penganiayaan yang sangat besar. Tapi penganiayaan itu bagi Allah enggak ada apa-apanya. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Cuman dosanya penganiayaan itu dikatakan dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah. Inna syirka la dzulmun 'azim. Ba dzulmul 'abdi li ghairihi. Menganiayanya hamba li ghairihi pada selain dia. Rupanya min ibadillah, dari beberapa hamba Allah. Jin, manusia, wa makhlukati, dan makhluk-makhluk Allah. Makhluk siapa saja? Makhluk Allah. Hewan, tumbuhan. Bikin kerusakan itu hukumnya ngani ngoyo, menganiaya. Nabi tadi, Nabi SAW, lima di dalam babar, dalam babar Allah meriwayatkan siapa Nabi, anillahi dari Allah Ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Annahu, sesungguhnya Allah, Allah berfirman siapa Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sungguhnya aku haramku, telah mengharamkan aku az-zulma pada penganiayaan ala nafsi, atas diriku, waja'altu, dan menjadikan aku pada penganiayaan bainakum, di antara kalian, muharraman, diharamkan, fala tadzalamu, maka jangan saling menganiaya kalian. Ini dalil umum larangan penganiayaan. Yang dilarang oleh Allah berarti dibenci oleh Allah. Orang yang melakukannya berarti dibenci oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah. Tak zulmul abdi li nafsih, menganiayanya hamba pada dirinya. Itu ya, kalau yang bak tadi bisa ditambahkan, termasuk merusak tanaman, merusak hewan, itu kan hukumnya nganiaya juga. Itu kan wa idza tawalla fil ardi sa'a liyuhlika fil harsa wan nasl, kan itu. Kalau orang munafik itu kalau sudah enggak ada orang, dia berusaha merusak hewan-hewan itu, merusak tanaman-tanaman orang iman. Jadi merusak alam itu juga sama hukumnya. Tidak boleh. Namanya ifsad, namanya zulm, zulmun lil ibad, zulmun kepada makhluk dan zulmun lil ibad. Zulmul abdi li nafsih, menganiayanya hamba kepada dirinya, li nafsi pada dirinya. Qala ta'ala, innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Sebenarnya Allah tidak menganiaya siapa Allah pada manusia syai'an sedikit pun. Walakinan nas, akan tetapi manusia, anfusahum, pada diri mereka yang yadzlimun menganiaya mereka. Mereka menganiaya diri sendiri. Gimana prakteknya? Berbuat dosa, contohnya. Sama dengan mencelakai dirinya sendiri. Tidak kasihan dengan badannya sendiri. Kita aja di dunia ini, saudara, kalau merasakan sakit, ya, berjuang cari obat supaya tidak sakit. Kita kalau mau dipukul orang, mesti membela diri. Nah, sekarang memukul diri sendiri. Ini kan suatu perbuatan yang aneh kalau orang enggak menghayati, memukul diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Orang lain mukul aja enggak boleh, malah dipukul sendiri, disiksa sendiri. Itu contoh apa penjelasan masalah menganiaya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri. Itu secara jelas dalam ayat ini penggambarannya seperti itu. Orang berdosa sehingga disiksa oleh Allah, itu bukan salahnya Allah. Bukan Allah menganiaya, tapi orangnya ini yang telah berbuat pelanggaran, menganiaya diri sendiri. Al-fasad, tapi ini juga bisa bermakna gini. Secara fisik juga ada, termasuk orang bunuh diri, maningoyo awae. Termasuk orang sakit darah tinggi. Sudah tahu kalau makan kepala kambing itu, nah, dipaksa, itu kan ya diri sendiri namanya, zalimun li nafsi, ya itu secara fisik. Terus ngerti, nah aku mangan ini, biasanya menukui. Nah kok bisa, apa rujukannya? Wala taktulu anfusakum. Ketika sahabat yang kepalanya, apa namanya, luka itu, cah itu, kan mandi itu kan seger istilahnya. Jangankan yang mandi biasa, mandi yang wajib itu loh gak boleh. Mestinya. Teman-teman yang lain karena dia junub suruh mandi, akhirnya mati. Kata Nabi apa? Qataltum sahibakum. Kamu membunuh temanmu, kata Nabi. Mestinya harus tayammum sudah cukup. Artinya segala sesuatu yang jelas-jelas akan merusak dirinya itu gak boleh diterjang. Apakah air, apakah apa, air, makanan, sama toh, apa saja. Gak boleh bunuh diri. Itu namanya nganiyoyo, awa itu. Al-fasad. Yang kelima, al-fasad. Berbuat kerusakan. Al-fasad. Berbuat kerusakan fil ardi di dalam bumi, huwa. Definisinya. Iku at-tafatun. Membuat fitnah. Wat-taharuj dan geger, bikin terjadinya kerusakan, bikin terjadi geger-geger. Yadhabu hilang ma'ahu bersama fasad. Opo al-amnu keamanan. Orang tidak merasa aman sudah. Kalau ada orang ini, mesti ada barang hilang misalnya. Nah, ini fasad. No. Nek wong iki nyilih motor mesti ana rusake. Nama ya dhabu mahul amnu, ya. Orang enggak merasa aman udah. Hilang utamanya. Maka dihindari, jangan sampai berbuat kerusakan. Kalau ada orang ini mesti enggak rukun di kelompok ini. Nah, itu namanya fasad. Apa saja yang dibikin rasa aman jadi hilang itu namanya timbul fitnah, timbul geger-geger itu namanya fasad. Wata'atala dan menjadi kosong opo al-mazari'u. Ini contoh-contohnya al-mazari'u, beberapa tempat menanam sawah-sawah gak sido ditanduri. Ya bentuk kerusakannya Allah alam yang menyebabkan orang gak mau nandur sawah, itu namanya berbikin kerusakan. Apakah dibakar, apakah disebarkan penyakit di situ, apakah harganya dirusak sehingga orang nggak mau nanem, itu namanya fasad. Wal makasibu dan beberapa tempat kerja, wal ma'ayisu, ma'ayisu akhirnya panjang, ma'ayisu dan beberapa ma'isyah, menjadi kosong sawah-sawah, tempat-tempat kerja, maisyah-maisyah, orang cari kehidupan jadi kosong, enggak berani. Ada ancaman bom bunuh diri, orang enggak cari kerja, itu namanya fasad fil ard. Wa yahlikun nasu qatlan wa diyan, wa yahliku dan menjadi rusak, mati siapa nasu manusia, baik qatlan secara dibunuh secara fisik, wa diyan atau dan tersia-sia. Tersia-sia itu enggak terurusi, karena enggak ada orang kerja, enggak ada tanaman, enggak ada apa, kelaparan, mati, jadi rusak. Itu definisi seputar fasad fil ard. Al-Masdar As-Sabiq, maksudnya Faidul Qadir, di kitab Faidul Qadir. Allah Ta'ala, wa idza tawalla, dan ketika berpaling dia, orang munafik, sa'a maka berusaha dia fil ardi, di dalam bumi, liyufsida, supaya berbuat kerusakan dia, fiha, di dalam bumi, bikin kerusakan dalam bumi. Saya tadi contohkan apa? Coret-coret tembok, mengotori masjid, mengotori kamar mandi, pembalutnya ditinggal di kamar mandi. Itu ufsad itu. Bikin kotor, kan? Bikin orang susah, orang lain. Bagian yang bersih-bersih itu bisa misuh-misuh itu walaupun kosong itu. Itu berarti ufsad. Wa yuhlikal harta wan nasl, dan merusak tanaman, wanasal dan anak turun, hewan-hewan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad. Ayat ini ditutup dengan Allah tidak senang kepada perbuatan kerusakan, bikin kerusakan dalam bumi. Contohnya ya sebelumnya tadi. Allah Ta'ala, wa la tufsidu fil ard. Jangan berbuat kerusakan kalian dalam bumi, ba'da islahiha, sesudah baiknya bumi. Ini umum ada dua, ada secara fisik memang bikin kerusakan, tanaman sudah subur sengaja tidak dialiri air, stop airnya sehingga tanamannya rusak, misalkan itu fisik. Atau di gunung-gunung tandurannya ditebangi, dicuri kayunya sehingga terjadi longsor, rusak. Atau berbuat pelanggaran sehingga Allah menurunkan siksa, buminya menjadi rusak. Itu yang Allah tidak senang. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah faring barakah. Hatam insyaAllah. Tidak ada selingan apa? Snack atau? Allahumma at'imna bito'amikal ma'nawi, berilah kami makanan ya Allah dengan makanan yang sifatnya apa, abstrak. Nah, itu bisa kayak orang kenyang ini. Kadang-kadang kita itu sehari lapar sekali, kadang kok kayak orang lagi mangan ini, ngipi mangan, ngipi ngombe, tangi turun, oh sawakar. Baik, kita lanjut, masih ada waktu lumayan 5 menit. Aqwalu wa af'alul mutaqaddimin fi mahabbatillahi. Aqwalu, ucapan-ucapan. Wa ahwalu, dan tindakan-tindakan, tingkah laku. Orang-orang zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu, fi mahabbatillah, di dalam masalah cinta kepada Allah. Kita ini kan kalau ngaji langsung Quran hadisnya, tidak ada pendalaman, kayak-kayak enggak ada yang nyuruh cinta sama Allah itu. Tapi kalau kita ngerti orang-orang dulu ngurusi, baru kita sadar, oh iya ya. Berarti saya selama ini rapate urus sih. Nah, rapate urus. Bagaimana kurang lebihnya ucapannya ulama-ulama zaman dulu, ahwalnya. An Qatadah qala, berkata Qatadah, sami'tu Khulaidan, saya mendengar pada Khulaid al-Asri di masjidil jami', di dalam masjid jami'. Yaqulu, berkata siapa Khulaid, ini ulama yang menjadi rujukan ucapannya dalam masalah mahabbatillah. Ala, ingatlah, inna kulla habibin, sesungguhnya setiap-tiap kekasih iku yuhibbu, senang dia, ayyalqa, bertemu dia habibahu, pada kekasihnya. Ala fa'ahibbu rabbakum, ingatlah, cintailah, mencintailah kalian rabbakum, pada Tuhan kalian. Wasiru, dan berjalanlah kalian ilahi, kepada Allah, sayran jamilan, dengan perjalanan yang baik menuju Allah. Setiap kekasih itu pasti ingin, pasti senang bertemu dengan kekasihnya. Cintailah Allah. Berarti kalau kamu cinta Allah, maka senang bertemu Allah. Bertemu Allah itu bisa di dunia, pengertiannya bisa di dunia, bisa di akhirat. Bisa yang ada di akhirat. Bertemu Allah di dunia itu ibadah itu. Kita datang di masjid, mau sholat, mau bertemu Allah. Kita sepertiga malam menyendiri, mau bertemu Allah. Kita mau baca Quran, mau bertemu Allah. Seneng. Gak mungkin orang cinta Allah gak seneng bertemu Allah. Gak mungkin. Cintailah Allah. Kalau di akhirat, kematian itu dicari. Coba orang berjuang zaman dulu. Berani mati. Karena apa? Karena ingin ketemu Allah, ingin merasakan janji Allah. Cintanya kepada Allah. Ala fa'ibur wasiru ilaihi sayron jamila. Perjalananmu menuju Allah itu hati-hati, dikoreksi betul. Jangan apa namanya tidak dikoreksi. Berjalanlah dengan perjalanan yang baik. Koreksi betul perjalanan hidup kamu itu menuju Allah, menuju orang yang kamu cintai. Bekalnya dipersiapkan. Hilyatul Auliya itu nama kitab Sunan tentang banyak hal di situ, hadis-hadis, ayat-ayat Quran, hadis-hadis, cerita-cerita li Abi Nu'aym. An Malik ibn Dinar, qala Malik, innal qalba al-muhibba lillah, innal qalba, sesungguhnya hati al-muhibba yang mencintai lillahi pada Allah, iku yuhibbu, senang, an-nasaba, bangkit, lillahi, untuk Allah, kepada Allah. Hati yang cinta Allah itu mesti dia senang selalu bangkit kepada Allah. Hatinya itu selalu bangkit, hidup untuk Allah. Jadi yang ada di pikirannya itu, yang mendominasi pikirannya itu, kerentaknya hati itu Allah. Menuju Allah, Allah, Allah. Itulah hati cinta kepada Allah. Kalau berkata Abu Hazim, syai'an, dua hal. Idza amilta bihima, ketika mengamalkan kamu bihima dengan keduanya, dua hal itu, asabata bihima, maka mendapat kamu bihima dengan keduanya, khairud dunya, pada kebaikan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Kalau kamu mengerjakan dua itu, kamu dapat kebaikan dunia akhirat. Wala utawilu alaika, dan tidak memanjangkan aku alaika atas kamu. Aku enggak banyak omong. Enggak akan memanjangkan hal ini. Bila dikatakan wama huma, apakah keduanya itu? Kala berkata siapa Abu Hazim, tahmilu matakroh. Tahmilu, menanggung kamu. Menanggung, menyabar-nyabarkan diri, menahan diri. Ma pada apa-apa takrohu, yang benci kamu. Iza ahabbahu, ketika mencintai pada ma, ma yang kamu benci, siapa Allah. Kamu menahan diri, berani, siap menanggung risiko, melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu gak senang, tapi itu dicintai oleh Allah. Pekerjaan itu dicintai oleh Allah. Wa takrahu, dan benci kamu, ma pada apa-apa tuhibbu, yang cinta kamu. Idza karihaha, ketika benci pada ma, siapa Allah. Sebaliknya, sesuatu yang kamu cintai, jika dibenci oleh Allah, kamu berani menanggung beban. Melakukan itu. meninggalkan hal yang kamu benci karena yang kamu cinta karena itu dibenci oleh Allah. Ini yang telah umumnya. Alhamdulillah semua khairah. Salat dulu. Habis salat kita lanjutkan dengan materi dan mungkin ada waktu juga untuk musyawarah atau sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.